Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan pada pelajaran yang kelima, terlebih dahulu setorkan lima mufradat yang kemarin sudah kami ajarkan dan juga kami tuliskan, barakallahu fikum. Yang pertama sahnun artinya, yang kedua kasun artinya las, yang ketiga syaukatun artinya duri, yang keempat talwun artinya, yang kelima wisadatun artinya bantal, ember, bantal, duri, duri, ember, bantal, kasun, ember, gelas, ember, gelas, nah, nggak boleh lihat, bisa datun, ember, duri, gelas, bantal, gelas. Jangan lihat loh. Wisaratun, bantal, amudun, syajaratun, syajaratun, syajaratun, pohon. Ingat-ingat semuanya sudah kita lewati. Saburatun, amales, fa'run, lewat, tikus, fa'run, kata. Kata difdaun, kata landa, kasun, kasun gelas, saburatun, wisaratun, bantal. Itu diulang-ulang ya, diulang-ulang. Semuanya sudah kita lewati. Kita ambil langsung pelajaran berikutnya. Kita masih berada pada pelajaran yang kelima. Sekarang kita akan menyelesaikan satu pembahasan, yaitu al-munada. Kemarin sudah kita sebutkan pembahasan apa kemarin? Mudhaf, mudhaf ilaih. Tadi sudah ketemu di dalam pelajaran. Itulah manfaat faedah belajar bahasa Arab. Sehingga ketika ada pelajaran akidah atau fikih, kok ketemu, itu berarti sudah faham itu loh ya. Tadi kan dibahas tadi, mudhaf, mudhaf ilaih. Ya kan? Ismullahi, ism mudhaf, lafdzul jalalah Allah mudhaf ilaih. Kan itu. Ya na'am. Nah, kemarin telah kami sebutkan juga bahwasanya mudhaf itu diartikan dengan apa? Diartikan dengan tidak boleh ditanggung. Allah Ustaz, jangan lari ke situ. Mudhaf it. Ya. Mudhaf ilaih yang disandari. Jangan lupa. Nah, baru nanti hukum-hukumnya yang sudah kita lewati. Setiap mudhaf tidak boleh, enggak boleh juga mudhaf ilaih harus sudah selesai. Kalau ngartikannya yang disandarkan, yang disandari. Yang disandarkan namanya mudhaf, yang distandari namanya mudhafun ilaih. Sekarang munada. Munada itu artinya itu yang dipanggil atau yang diseru. Paham ya? Munada. Ini pembahasannya berkaitan masalah antum manggil orang. Dengan bahasa Arab itu bagaimana nanti? Namanya Muhammadun misalkan. Contohnya aja ya ini biar nanti antum paham. Namanya Muhammad. Namanya Muhammadun. Nama orang yang semula ditanwin itu kalau dipanggil dengan ya, ya ini namanya harfun nida. Namanya apa? Harfun nida, huruf yang dipakai untuk memanggil. Namanya apa? Harfun nida namanya. Namanya harfu an-nida. Huruf yang dipakai untuk apa? Memanggil. Yang dipanggil namanya apa? Munada. Yang memanggil namanya munadi. Ingat-ingat itu, Abdul Ghafur. Yang memanggil namanya munadi. Yang dipanggil namanya munada. Berarti ini namanya apa ini? Munada. Faedahnya. Faedahnya perhatikan baik-baik ya. Setiap isim yang semula tanwin, nama misalkan Muhammadun, Zaidun, Salihun, kalau kemasukan huruf nida langsung hilang tanwinnya. Hilang. Ya Muhammadu seperti ini. Ya Muhammadu. Belum, hilangkan ini. Ayo, faedahnya apa tadi? Setiap nama yang ditanwin, kalau kemasukan huruf nida, langsung tanwinnya apa? Hilang. Ngam. Paham tuh? Semula Muhammadun, Zaidun, Salihun. Kemasukan ya, contohnya Saleh. Ya. Ya Salihun. Muhammad. Ya. Muhammadu. Zaidun. Ya. Ya Zaidu. Mahfum insyaAllah. Ewanam. Seperti itu. Itu kaidah itu ya. Yang dipanggil namanya munada. Yang memanggil namanya munadi. Alat yang digunakan untuk memanggil namanya harfun nida. Kamu belum ini? Ewanam. Alat yang digunakan memanggil namanya harfu. Harfun nida. Itu pahami baik-baik ya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat situ. Al-munada huwa bima'na antakula lissadiqika ta'al. Munada itu maknanya adalah engkau mengatakan kepada temanmu ta'al. Kesinilah. Biasanya orang manggil itu suruh apa orangnya? Suruh datang kan? Ya, ya Muhammad. Menjiam aja. Mungkin kan? Ya Saleh. Antum manggil itu tujuannya apa tujuannya? Agar orangnya datang. Paham belum? Gak mungkin antum ya Muhammad. Menjiam aja. Ada apa? Ya Muhammad. Menjiam aja. Ya Saleh. Ya Zaid. Mungkin gak kira-kira? Gak mungkin kan? Karena orang itu manggil tujuannya agar orang yang dipanggil itu datang. Ta'al kemarilah gitu. Kita lihat di situ. Ya Muhammadu, ya Ustadu, ya Waladu, ya Bintu. Ini juga kaidahnya sama. Lebih umum lagi. Jadi setiap isim yang semula tanwin, setiap isim yang semula tanwin, kalau kemasukan huruf nida, hilang tanwinnya. Bintun, Waladun, Ustadun. Semula kan Ustadun. Kalau antum manggil ya Ustad, ya Ustadun atau ya Ustadu, akan berkafur. Ya Ustadu. Tanwinnya kemana? Hilang. Karena kemasukan huruf nida. Ya Ustadu. Ini ana hanya nyebutkan globalnya. Rinciannya dalam nahwu nanti. Karena durusul lughah ini sebenarnya terlepas dari masalah nahwu aslinya. Fokusnya ke mufrodat aslinya, kosakata. Tapi karena syarahnya ya kita jelaskan dikit-dikit. Paham maksudnya ya? Ya Muhammadu, ya Rajulu, ya Waladu, ya Bintu. Mahum? Ewa, kita lihat itu. Ya Syekhun, khata. Disilang itu kan, keliru kan? Ya Syekhu. Ewa, setelahnya apa itu yang benar? Nahdifu tanwina inda an-nida. Nih. Kita membuang tanwin ketika apa? Diseru, dipanggil, dibuang tanwinnya. Ya enggak? Dibuang tanwinnya di situ. Kitabu man hada. Ini pembahasan yang berikutnya. Berarti sudah clear ya, munada itu yang dipanggil, munadi yang memanggil, alat yang digunakan memanggil namanya tadi apa? Harfun nida, huruf nida namanya. Mahum. Kaidah yang antum ambil tadi apa? Setiap isim yang semula tanwin, kalau kemasukan huruf nida, hilang tanwinnya. Mahum insyaallah, langsung enggak boleh ditanwin. Kita tutup yang terakhir. Kitabu man hadza, kitab siapakah ini? Kita siapakah ini? Su'alun 'anil aqil. Ini pertanyaan tentang orang yang berakal. Ya kan, kitab siapakah ini? Nah, siapakah ini, orang berakal atau enggak? Orang berakal atau enggak, siapakah itu? Ya kan? Kalau enggak berakal, apa misalnya? Apa ini? Tapi kalau siapakah ini, berakal enggak? Ayo. Kitabu man hadha, kitab siapakah ini? Su'alun anil akil. Hadha kitabu Muhammadin. Ini. Coba pertanyaannya antum, Adraza. Hadha kitabu Muhammadin. Ini adalah kitabnya Muhammad. Kitabu berarti apa? Sebagai apa itu? Kitabu. Kenapa tanwin itu? Kitabnya Muhammad. Sandarkan, sandari. Kitabu sebagai apa? Jadi sandarkan. Mudhaf. Muhammadin mudhaf ilaihi, sandari. Caranya gitu. Antum lihat terjemahannya enggak? Ini adalah kitabnya Muhammad. Kitab disandarkan oleh Muhammad. Kamu belum? Kitabnya penyandaran atau bukan? Kitabnya siapa? Kitabnya Muhammad. Penanya siapa? Penanya Soleh. Disandarkan enggak itu? Nah, itu namanya mudhaf ilaihi, jangan lupa. Paham ya? Kitabu Muhammadin. Paham belum? Awal. Qalamu man hadha? Pena siapakah ini? Jawabannya hadha qalamu Khalidin. Ini adalah penanya Khalid. Paham ya? Khalidin sebagai apa itu Iqbal? Mudhaf ilaihi. Wajib majrur enggak? Wajib selama-lamanya majrur. Cuman majrur tanda asalnya dengan apa? Abdul Razak? Dengan kasrah. Qalamu kenapa enggak tanwin? Mudhaf. Mudhaf apa saja pantangannya mudhaf? Apa saja? Ewa? Enam. Itu yang perlu antum tanamkan di benak antum. Kesimpulannya kita sudah selesaikan pelajaran yang ke-5. Berisikan tentang munada sudah kita lewati. Munada tadi bagaimana kaidahnya Muhammad mengenai nama tadi bagaimana? Munadi yang memanggil, munada yang dipanggil. Cuman hukumnya bagaimana hukumnya tadi? Asal tanwin enggak tanwin tadi? Setiap isim yang semula ditanwin, kalau kemasukan huruf nida hilang tanwinnya. Paham belum ini? Hilang tanwinnya. Ya rajulun atau ya rajulu? Ya Muhammadun atau ya Muhammadun? Ya Muhammadun. Ya salihun atau ya salihun? Ya salihu. Paham? Hilang tanwinnya. Paham ya? Seperti itu. Ini pembahasan mudah sekali. Adapun yang pelajarannya ke-6, insyaallah pada pertemuan yang akan datang mudah juga, yaitu isim syarah untuk perempuan atau muannas. Nasallahu salamatal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.